tresno ku mung tinggo sliramu sing tak sayang ning atiku satemene aku wis cinta mati nanging kowe ra tau ngerti gedhe rasa sayangku. Pasangan hidupku di masa depan, aku kutu pingin toke.